tentang Rabb-nya, yaitu tentang Allah. Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku, ialah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim alaihissalam berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah matahari dari barat. Lalu ia terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, bahwa ini adalah cerita tentang salah satu dari raja-raja dunia. Kita tahu, sebagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin, bahwa Imam Mujahid rahimahullah, seorang ahli tafsir di generasi tabi'i, beliau mengatakan, wa malikud dunya wa masyariquha wa magharibuha arba'atun. Rajanya dunia dari ujung barat ke ujung timur itu empat orang. Mu'minani wa kafiran. Dua orang beriman dan dua orang kafir. Fal mu'minan, dua orang yang beriman tersebut adalah Sulaiman ibnu Dawud alaihi wassalam wa Dzulqarnain. Yang kedua, yang dua orang beriman itu adalah Sulaiman bin Dawud dan Dzulqarnain. Wal kafiran Namrud wa Bukhtanasar. Namrud dan Bukhtanasar. Ini cerita tentang Raja Namrud yang berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis di sini. Yaqussullahu alaina min anba'i rusul wassalifin ma bihi tatabayyanul haqa'iqu. Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan kepada kita tentang berita-berita para rasul yang terdahulu, di mana dengan berita-berita tersebut maka jelaslah segala hakikat. Wa taqumul barahin al-mutanawwi'atu 'ala at-tauhid. Dan bukti-bukti yang nyata yang beraneka ragam akan tegak membela tauhid. Di sini kita ambil pelajaran dari perkataan penulis bahwa isi Al-Qur'an ada kisah. Ya, jadi Al-Qur'an itu dibagi menjadi tiga. Makanya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang surat Al-Ikhlas bahwa surat Al-Ikhlas ta'dilu tsulutsal Qur'an, senilai dengan sepertiga dari Al-Qur'an. Salah satu penafsiran kenapa surat Al-Ikhlas senilai dengan sepertiga dari Al-Qur'an, karena di dalam surat Al-Ikhlas menceritakan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran itu tiga komposisinya. Yang pertama, menceritakan tentang Allah. Tauhid. Tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, rububiyahnya, uluhiyahnya. Menceritakan orang-orang yang bertauhid. Menceritakan tentang Rasul. Menceritakan tentang orang-orang yang melakukan kesyirikan dan ancaman yang didapati oleh mereka di dunia dan di akhirat. Menceritakan tentang orang-orang yang bertauhid dan juga ganjaran pahala yang yang mereka dapatkan tatkala di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang bertauhid. Komposisi yang kedua atau bagian yang kedua dari Al-Qur'an adalah menyebutkan tentang hukum-hukum syariat. Hukum salat, hukum zakat, hukum haji, hukum-hukum yang berkaitan dengan Islam. Yang ketiga yaitu cerita, dongeng, kisah-kisah, bukan dongeng, kisah-kisah lebih tepatnya. Kisah-kisah tentang orang-orang terdahulu yang bisa diambil pelajarannya, yang memperjuangkan tentang tauhid, Makanya di sini penulis mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita berita-berita para nabi dan para rasul yang terdahulu. Ini fungsi faedah pertama pagi ini, bahwa Al-Qur'an salah satu komposisinya adalah kisah. Kisah-kisah para rasul, kisah-kisah orang terdahulu seperti Dzulqarnain, Ashabul Kahfi, Bani Israel, dua orang yang bertani, yang satu kafir, yang satu mukmin, dan masih banyak kisah-kisah yang lain yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Seperti dari tadi malam kita disuguhkan kisah yang indah dari bacaan yang indah oleh Syekh Ammar tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Sungguh sangat indah ketika seseorang memahami Al-Qur'an tersebut, kisah Nabi Yusuf dari awal sampai akhir. Bagaimana perjuangan Nabi Yusuf alaihi salam, beliau terpisah dari bapaknya, kemudian bertemu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sungguh di dalam cerita dan kisah Nabi Yusuf terdapat pelajaran yang sangat luar biasa. Di antaranya itu buruknya hasad. Ikhwatu Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf, rela membuang Yusuf ke dalam sumur. Bahkan dalam riwayat, mereka menjual Yusuf alaihissalam dengan harga yang sangat murah. Jadi adiknya dia jual, adiknya mereka jual demi sebuah hasad, iri, dengki. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Falaq menyebutkan bahwa hasad itu adalah dosa yang dimintai perlindungan darinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung dari orang yang hasad jika dia hasad. Kenapa disebutkan paling terakhir? Disebutkan di dalam tafsir Al-Kabir yang ditulis oleh Az-Zamakhsyari, bahwa karena hasad adalah min akhassit tabai'. Hasad adalah sifat yang paling terburuk. Akibat hasad, terpisahlah antara Nabi Yusuf dengan bapaknya. Siapa bapaknya? Ya'qub. Selama 40 tahun. Akibat hasad, maka terjadi maksiat pertama di langit. Yaitu hasadnya siapa kepada siapa? Iblis kepada Adam alaihi salam. Akibat hasad terjadi pembunuhan pertama di bumi. Yaitu hasadnya siapa kepada siapa? Hasadnya Qabil kepada Habil. Ini buruknya sifat hasad. Maka terdapat pelajaran yang lain dari cerita Nabi Yusuf juga, yaitu jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Tidak ada dalam kamus seorang muslim putus asa. Dan ini dalam hal apapun. Dalam hal mengerjakan kebaikan ataupun meninggalkan maksiat. Seseorang mungkin, ya, bulan Ramadan dia mudah untuk baca Quran karena memang bulan Al-Quran. Tapi selain Ramadan, menurun baca Qurannya. Menurun sampai ditinggalkan. Sampai gak pernah baca. Ya, sebulan, dua bulan, gak pernah baca. Matanya tidak pernah melihat mushaf Al-Quran. Tidak pernah memegang mushaf Al-Quran. Nah, kemudian dia dapat nasihat. Kemudian dia ingin mengulang kembali. Mengulang, kadang jatuh dia. Kadang terperosok kembali. Kadang dia susah, sulit. Maka terus saja, tidak ada kata untuk putus asa. Sebagaimana nasihat Ya'qub alaihissalam, tidak ada kata putus asa untuk mencari Yusuf dan mencari Bunyamin. Ya. Ayatnya berbunyi, "La ta'asu min rauhillah, innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Artinya mendapatkan Yusuf dan Bunyamin. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Maka kata putus asa tidak ada dalam kamus hidup seorang muslim, baik di dalam menggapai kebaikan atau meninggalkan maksiat. Seorang yang ahli maksiat ingin lepas dari maksiat tersebut. Saya beri contoh misalkan, mohon maaf yang masih merokok. Contoh saja, Ya, contoh simpel, ringan. Dia ingin meninggalkan itu. Dia harus tinggalkan. Ya, liur kada nyaman. Kemudian orang mencium orang yang merokok, beliuran. Sudah tadi liur kada nyaman melihat orang merokok, beliuran. Ya. Kemudian ada kawan-kawannya ngajak dan semisalnya, harus dia tahan dan jangan putus asa. Terkadang mungkin terperosok, terkadang mungkin kesulitan. Contoh yang lain, ya, anak-anak muda yang mempunyai gadget, yang sibuk dengan foto-foto wanita-wanita yang diharamkan, ataupun orang-orang tua yang berdarah muda, ya, maka mungkin itu penyakit kecanduan. Kecanduan. Akhirnya dia susah untuk melepasnya. Tapi dia harus lepas. Dan jangan ada kata putus asa. Karena putus asa di dalam kamu seorang muslim tidak pernah ada. Bahkan ada ayat untuk taubat. Ayat ini disebut oleh para ulama, arja ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling menunjukkan pengharapan di dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Arja ayat paling menunjukkan pengharapan ampunan dari Allah. Tidak ada ayat yang semisal dengan ini menunjukkan kepada pengharapan dari Allah di dalam Al-Quran. Yaitu Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna allaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa seluruhnya. Nah, lihat. Ya, makanya tidak ada kata putus asa di dalam diri seorang muslim. Ini beberapa faedah dari cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Begitulah di dalam Al-Qur'an, kita kembali kepada masalah kita, bahwa penulis mengatakan ada kisah. Itu salah satu komposisi di dalam Al-Qur'an. Ada kisah. Kisah orang-orang saleh yang penuh dengan manfaat. Ya, ayat yang paling menunjukkan kepada pengharapan tadi surat Az-Zumar ayat 53. Dalam bahasa Arabnya arja ayah. Ayat yang menunjukkan kepada sifat paling pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala akan rahmat-rahmat-Nya. Jadi Al-Qur'an itu ada tiga, Pak. Tauhid, hukum-hukumnya, kemudian kisah. Ya. Kemudian kita lanjutkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kisah itu? Nah, ini faedah selanjutnya. Kisah faedahnya adalah agar hakikat-hakikat terlihat jelas. Ya, disebutkan oleh penulis di sini, jelaslah segala hakikat kebenaran terlihat jelas ketika kita membaca atau mendengar atau mengetahui tentang berita dan kisah-kisah tersebut. Kemudian fungsi faedah dari kisah juga adalah yaitu menegakkan bukti-bukti tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua fungsi di sini disebutkan oleh penulis. Fungsi kisah yang menjelaskan hakikat sesuatu, yang kedua menegakkan bukti-bukti kebenaran. Itu fungsi kisah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya ingin memberikan peringatan kepada kaum muslimin tentang berdakwah dengan kisah. Maka asal hukum berdakwah dengan kisah boleh. Bahkan itu dicontohkan dari Al-Qur'an. Jika kisahnya dari Al-Qur'an atau dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang umat terdahulu, maka itu berarti kisah tentang Bani Israel. Itu sudah kaedah. Seperti misalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita bahwa bainama kalbun yutifu biraqiyah, ketika ada anjing dia mengelilingi sumur, kada yaqtuluhul atash, hampir saja dia mati karena kehausan. Kemudian datang perempuan. Nah, perempuan yang dia cerita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceritakan ini adalah di zaman siapa? Bani Israel. Itu kaidah para ulama hadis. Cerita yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, maka itu adalah kisah dari siapa? Dari kaum Bani Israel. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan tadi hukum berdakwah dengan kisah. Sekarang kan banyak sekali kisah-kisah. Ya, kisah misalkan kami naik mobil dengan seorang ustadz atau kiai atau ulama atau tuan guru. Habis bensin di tengah jalan. Ujar ustadz tersebut, masuki banyu. Ya. Padahal kalau secara ilmu nyata itu tempat bensin terserap air sedikit saja maka mesinnya akan mati. Tetapi ketika masuki air, tempatkan air ke sana dan bisa hidup bahkan sampai ke tempat tujuan. Ini cerita tidak diperbolehkan untuk diceritakan disebabkan beberapa hal. Yang pertama, keaslian cerita tersebut. Yang kedua, kadang-kadang itu menyebabkan seseorang akhirnya ghulu, terlalu berlebihan kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang saleh, yang menyebabkan sifat ghulu tersebut akhirnya meletakkan rububiyah nantinya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, meletakkan kekuasaan, pemeliharaan, ya, kerajaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalkan pembacaan-pembacaan cerita yang terjadi di tengah kaum muslimin. Pembacaan-pembacaan cerita yang disebut dengan manaqib. Kadang-kadang di dalam cerita-cerita tersebut ada cerita-cerita yang berkaitan dengan seorang alim. Ya, seorang alim. Misalkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Seorang alim, akan tetapi karena sifat ghulu sebagian pengikutnya, terlalu berlebihan sebagian pengikutnya, akhirnya beberapa sifat rububiyah Allah, kekuasaan, pemeliharaan, perlindungan yang dimiliki oleh Allah diberikan kepada makhluk. Ini tidak benar. Ya, makanya kisah-kisah berdakwah dengan kisah asal hukumnya boleh, asalkan kisahnya dari Al-Qur'an ataupun hadis yang sahih dan tujuannya untuk memberikan penjelasan hakikat. Yang kedua, untuk apa tadi? Bukti kebenaran. Yang kedua, untuk bukti kebenaran. Ustaz, kalau ceritanya hakiki bagaimana? Boleh. Ya, kalau ceritanya hakiki diperbolehkan. Seperti cerita para sahabat, para tabi'i dengan sanad-sanadnya yang sahih, maka ini pun diperbolehkan. Kita kembali kepada apa yang disebutkan oleh penulis. Fa akhbara ta'ala an khalilihi Ibrahim alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang kekasihnya Ibrahim alaihi salam. Khalil itu lebih dekat dibandingkan habib. Jadi dalam bahasa Arab ada namanya habib, ada namanya khalil. Habib, orang yang dicintai. Khalil, kekasih terdekat. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Khalilur Rahman. Dua-duanya adalah kekasih terdekat Allah subhanahu wa ta'ala. Melebihi daripada habib. Melebihi daripada orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Haythu haja hadhal malik al-jabbar wahuwa namrud al-babili al-mu'attil al-munkiru lirabbil alamin. Artinya, di mana ia mendebat, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, mendebat raja yang zalim, yaitu Namrud, di negeri Babil, penguasa Babilonia, yang meniadakan dan mengingkari Rabb semesta alam. Ingat para ikhwah, bapak ibu saudara saudari, tidak ada yang mengingkari keberadaan Allah, kecuali orang yang sombong. Garis bawah itu baik-baik. Tidak ada yang mengingkari keberadaan Allah, kecuali orang yang sombong, mutakabbir. Karena keberadaan Allah, hampir semua makhluk mengakuinya. Muslimnya kah, kafirnya kah? Mu'minnya kah, kafirnya kah? Semuanya mengakui. Lihat surat Luqman ayat 25. Allah bercerita tentang perkataan orang-orang kafir Quraisy. Wala'in sa'altahum. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau bertanya kepada mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah, sungguh mereka akan benar-benar mengucapkan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi la ahada yunkiru wujudallah illa al mutakabbir, tidak ada seorang pun yang mengingkari keberadaan Allah kecuali orang-orang yang menyombongkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, timbul pertanyaan, kenapa Namrud bisa menyombongkan dirinya kepada Allah? Dan dari pertanyaan ini dan dari jawabannya kita akan dapat pelajaran nanti. Namrud bisa menyombongkan dirinya, mengaku menjadi Tuhan, mengingkari keesaan Allah, keberadaan Allah, mengingkari keberadaan Allah, karena dia menjadi raja selama 400 tahun. Ya, ini yang menyebabkan dia sudah diawang-awang. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Biasanya kalau orang sudah jadi pejabat tinggi, ya, ataupun mempunyai kedudukan tinggi, kekuasaan tinggi, timbul sifat apa? Sombong. Nah, maka hati-hati jaga dirinya. Timbul sifat sombong. Dan ini buruknya, salah satu keburukan ketika seseorang meminta kekuasaan. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar, "La tas'alil imarah fa innaha." Jangan engkau minta kekuasaan, karena kekuasaan itu bisa menyebabkan seseorang sombong. 400 tahun berkuasa, tidak ada yang menggantikannya. Ya, maka menyebabkan dia sombong. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti Fir'aun. Bukankah Fir'aun ketika mengatakan, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, surat Al-Qasas ayat 38, aku tidak mengenal bagi kalian ada sembahan selain aku. Itu Fir'aun. Kapan dia mengatakan itu? Ketika menjadi raja, penguasa. Maka hati-hati yang berkuasa. Dan ini kadang-kadang sindrom kekuasaan setelah pensiun ada. Ya, misalkan saya beri contoh. Biasa di kantornya dihormati orang. Ketemu dengan pegawai, pegawainya kata, siapa? Ada yang bisa dibantu, Pak? Sampai di Masjid Imam Syafi'i, kadiliharian orang. Ya. Maka kadang-kadang, mana Masjid Imam Syafi'i itu aku masuk, kadang-kadang meheraniku. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Jadi jamaahnya yang disalahkan. Padahal beliaunya yang sindrom pensiun. Ya. Artinya dahulunya dia adalah orang yang berkuasa, orang yang dihormati, orang yang mempunyai kedudukan, dipandang, kemudian turun derajatnya, maka susah untuk menerima keadaan seperti itu. Bahkan kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang mau jadi imam. Bacaannya kadang-kadang kayak Syekh Ammar. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang mau jadi imam, padahal bacaannya tidak bagus ataupun tajwidnya salah kaprah. Kenapa? Karena tadi ada, masih ada, saya harus dihormati. Ini bahayanya kekuasaan. Ya, ini bapak ibu saudara saudari, ini pelajaran menarik dari seorang Namrud. Namrud ini berkuasa selama 400 tahun. Kemudian para ikhwah, di mana ia mendebat raja yang zalim, yaitu Namrud al-Babili, penguasa Babilonia yang meniadakan dan mengingkari Rabb semesta alam. dan dia menantang, makanya para ikhwah, yang mengingkari keberadaan Allah, orangnya bisa dihitung dengan jari. Karena hampir seluruh manusia mengakui adanya Allah. Bedakan Pak ya, antara beriman bahwa Allah satu-satunya yang disembah, dengan beriman bahwa Allah itu ada. Hampir seluruh manusia mengakui Allah itu ada. Tetapi tidak semua manusia bertauhid kepada Allah. Tapi kalau ditanya, Allah itu ada, hampir semua mengakui. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang apa tadi? Sombong, mutakabbir. Tidak ada yang mengingkarinya. Ya. Kalau misalkan kita katakan, tahu enggak Anda? Di atas gunung ada sungai, ada kota. Dan sungai serta kota itu terbuat dengan sendirinya. Maka kita pasti akan mengatakan ini cerita bohong. Karena tidak mungkin sesuatu terjadi dengan sendirinya. Ada orang, seorang bapak mengatakan kepada temannya, tahu enggak, ini anak saya, ini ada dengan sendirinya. Ini orang gila. Ya, kenapa? Karena harus ada yang mengeluarkan dari rahim, kemudian yang menciptakannya. Makanya Allah menantang tentang orang-orang yang tidak mengakui keberadaan Allah. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka diciptakan tiba-tiba atau mereka mencipta diri sendiri mereka sendiri? Ini mustahil. Ya, simsalabim ada. Ya, simsalabim ada untuk Mas Opan istrinya misalnya. Harus usaha. Ya, harus usaha. Kenapa ribut? Mas Rahman? Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak mungkin semuanya ada penciptanya. Maka tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang mutakabbir. Kemudian, dan dia menantang untuk menyerang Ibrahim al-Khalil. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa di sini timbul? Kenapa terjadi pertentangan, perdebatan antara Namrud dengan Ibrahim alaihissalam? Ya, kenapa? Jadi kalau kita baca di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, salah satu sebabnya adalah karena Nabi Ibrahim alaihissalam beliau menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya Ibrahim mengatakan, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit, Rabbku yang menghidupkan dan mematikanku. Dan saya pesan Pak, tatkala hati kita gelisah, resah, terutama dengan keadaan ekonomi, hutang, kemudian keadaan istri sakit, orang tua sakit, misalkan, ataupun keadaan-keadaan yang musibah, ya, terhimpit, susah, gelisah, maka ingat kuasa Allah. Ya, ingat kuasa Allah. Dan itu ditunjukkan oleh para nabi hampir seluruhnya. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam dalam cerita ini. Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Rabbku yang menghidupkan dan mematikan. Itu untuk menekankan dalam hati beliau, saya tidak akan bergantung kepada siapapun. Ya, tatkala hati gelisah, maka tunjukkan, timbulkan dalam diri kita kuasa Allah. Bisa dimaklumi maksud saya? Kalau hati kita sedang resah, gelisah dengan sebuah permasalahan, permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga, permasalahan pendidikan anak, permasalahan bini sering tidak taat, nusyuz kepada suaminya, maka ingat Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa atas perubahan yang kita inginkan. Dan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka setiap kali lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam doa galau, doa gelisah, beliau menyebutkan pertama kali kuasanya Allah. Saya sebutkan ya. Allahumma anta Rabbi. Ya Allah, Engkau adalah pemeliharaku. Allahumma inni abduk Ya Allah, aku adalah hamba. Wa banu 'abdik, dan aku adalah anak dari budakmu yang laki-laki, yaitu bapak kita. Wa banu 'amatik, dan aku adalah anak dari budakmu yang perempuan. Nasiyati biyadik, nasibku di tanganmu. Adlun fiya hukmuk, semua hukummu untukku adil. Mawin fiya qawuk, semua keputusan yang telah engkau tuliskan di dalam takdirmu adalah akan berlalu. Ini semua bentuk apa? Pengagungan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu nanti di akhir doa beliau mengatakan, antaj'alil qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Engkau jadikan Al-Qur'an sebagai cahaya bagi dadaku, kemudian penyejuk bagi perasaanku, penghilang dari rasa sedihku. Lihat, dengan mengagungkan Allah, hati jadi tidak menjadi gelisah dan resah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang ingin meninggalkan yang haram, Ramadan ini sebagai momentum perbaikan. Saya harus ninggalin yang haram. Tidak mau tidak, tidak bisa tidak. Harus ninggalin kebaikan. Kemudian timbul was-was syaitan. Ustaz, nanti saya besok makan apa? Anak saya makan apa? Kemudian cicilan mobil bagaimana? Cicilan rumah bagaimana? Kalau saya berhenti dari yang haram. Yang ingin meninggalkan hal maksiat seperti misalkan momentum Ramadan ini, ingin meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Misalkan anak-anak muda yang tadi malam bertanya kepada saya, beberapa orang ya ada hubungan dengan perempuan yang tidak halal, berpacaran. Ustaz, saya ingin putus, tetapi nanti bagaimana orang tuanya? Orang tuanya sudah baik banget lawan ulun. Gombal. Ya, itu semua jalan syaitan, tinggalkan. Tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Kemudian bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penulis kemudian mengatakan di dalam bukunya, wantadaba limuqawamati Ibrahim al-Khalil wa muhajatihi fi hadzal amri alladhi la yaqbalu shakkan wala ishkalan wala raiban huwa tauhidullah wa rububiyyatuhu alladhi huwa ajlal umur wa awdahuha. Lihat ini. Ini perkara menarik. Beliau mengatakan, dan dia menantang untuk menyerang Ibrahim Al-Khalil dan mendebatnya tentang perkara tersebut yang sama sekali tidak ada keraguan, masalah dan kebimbangan padanya, yaitu tauhidullah dan rububiyahnya. Tauhidullah artinya menjadikan Allah satu-satunya. Rububiyah Allah artinya hanya Allah sang pencipta, sang pengatur, yang berkuasa. Ini hampir semua mengakui ini. Hanya Allah yang mengatur, mencipta, berkuasa. Hampir semua mengakui ini. Muslimnya, kafirnya, yang berbeda antara kita dengan orang-orang kafir hanya pada peribadatan. Semua orang kafir dan muslim mengakui Allah yang mengatur, Allah yang mencipta, Allah berkuasa. Hampir semuanya seperti itu. Hanya syirzibatun qalilah, hanya sedikit saja dari hamba-hamba Allah yang mengingkari rububiyah Allah. Semuanya mengakui sang pencipta Allah, yang mengatur Allah, yang berkuasa Allah. Semuanya mengakui. Makanya rambut kesalahan besarnya, dia adalah menentang Ibrahim dalam perkara yang aturan sudah jelas. Nah ini dia. Namrud ya, menentang Ibrahim alaihissalam dalam perkara yang sudah jelas, yaitu dalam perkara apa? Rububiyah, yang merupakan perkara yang paling jelas dan paling terang. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kemudian penulis mengatakan, wala Walakin hadha al-jabbar gharrahu mulkuhu wa adghahu hatta wasalat bihi al-hal ila an-nafahu. Akan tetapi orang sombong ini telah terbedaya oleh kekuasaannya, telah tersesat karenanya hingga akhirnya ia meniadakan Allah. Di sini pelajaran menarik, Pak. Kadang karena kekuasaan seseorang mengingkari yang sudah jelas. Kadang karena merasa berada di atas, seseorang susah dinasihati. Saya beri contoh beberapa orang, misalkan orang tua. Susah dinasihati. Padahal dia salah. Saya pernah mendapati kawan saya di Jakarta punya orang tua. Orang tua ini sudah dinasihat, Pak, jangan naik ke atas tangga. Kan rumahnya ada lantai bawah, ada lantai atas. Jangan naik ke atas tangga, tidak ada apa-apa juga di sana, cuma ada kamar-kamar. Maka bapaknya ngeyel. Dia kebiasaan ketika masih muda, masih sehat, meneliti seluruh kamar. Dia naik, akhirnya jatuh, patah. Yang ngurus siapa? Anaknya. Ini kadang-kadang sebagian orang yang mempunyai kekuasaan susah untuk diberikan nasihat. Contoh yang lain siapa? Suami. Diberikan nasihat oleh istri susah. Bujur kada, Bu? Ya? Susah. Diberikan nasihat oleh sang istri susah. Ya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu harus berlapang dada ketika kita dikasih nasihat oleh seseorang. Contoh yang lain, ustaz ataupun orang yang sudah dianggap alim, orang yang sudah dianggap saleh, diberi nasihat oleh orang awam susah. Diberi nasihat oleh muridnya susah. Ya, tidak mau menerima, tidak lapang dada. Ini ada secuil kesombongan di dalam diri orang tersebut. Maka bisa kita ambil pelajaran, orang yang susah menerima nasihat itu ada terdapat di dalam dirinya apa? Susah untuk menerima nasihat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, "Wa haja Ibrahim ar-rasula al-'azima alladhi a'tahu Allah min al-'ilm wal yaqin ma lam yu'ti ahadan min ar-rusul siwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Lalu ia mendebat Ibrahim. Siapa yang didebat? Ibrahim alaihissalam. Bukan sembarang orang. Dia salah debat orang ini. Yang didebat Ibrahim alaihissalam, rasul yang mulia, yang telah diberikan oleh Allah kepadanya ilmu dan keyakinan, yang tidak diberikan kepada seorang pun selainnya dari para rasul, selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang didebat salah. Ya, dia mendebat orang yang paling yakin di dunia. Orang yang paling yakin. Itu pun Nabi Ibrahim alaihissalam masih sempat-sempatnya bertanya, "Ya Rabb, arini kaifa tuhyil mauta?" Wahai Rabb, wahai Allah, tunjukkan bagaimana engkau menghidupkan kematian. Maka Allah mengatakan kepada Ibrahim alaihissalam, "Awalam tu'min?" Belum beriman engkau wahai Ibrahim? Tidak, bukan. Ya, "Walakin liyatma'inna qalbi," agar hatiku lebih tenang. Ini yang membuat Ibrahim adalah manusia yang paling yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan, Pak, masalah keyakinan ini penting. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, "Bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din." Dengan kesabaran dan keyakinan akan didapatkan kedudukan yang tinggi dalam agama. Seorang kenapa sulit meninggalkan yang haram? Harta riba, meninggalkan menipu, ya. Meninggalkan pekerjaan menipu, pekerjaan. Tadi malam saya misalkan ditanya oleh sebagian kawan-kawan yang jual beli motor dan mobil. "Ustaz, kita sebelum jual beli kadang-kadang speedometernya itu kita apa? Kita kurangi. Ya, sehingga seperti perjalanannya jadi lebih pendek sehingga tertarik untuk orang membelinya." Saya bilang, "Pak, kalau seandainya tidak dikurangi bagaimana? Ya terjual juga saya, tapi lawas rasanya." Maka kita katakan harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pernah seseorang meninggalkan yang haram, meninggalkan pekerjaannya karena di dalam pekerjaannya dia tidak bisa mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan celana di atas dua mata kaki, seperti misalkan memanjangkan jenggot, seperti misalkan memakai jilbab besar, menutup aurat yang lebih utama. Maka habis itu ada sebuah ujian. Istri sakit, anak sakit, ibu sakit, misalkan. Kemudian datang kepada saya, "Ustaz, gimana ini? Saya tinggalkan sudah yang haram itu demi sunnah, tapi saya dapat ujian." Maka saya hanya mengatakan, "Yakin sama Allah?" "Yakin, Ustaz." "Yakin sama Allah?" "Yakin." "Ya sudah, teruskan. Teruskan keyakinannya." Begitu saja. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keyakinan ini yang mendorong orang untuk tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pentingnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembah Rabbmu sampai datang kematian yang yakin, pasti. Ini yang membuat kita istiqamah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hanya kepada Allah, taat dengan perintahnya, menjauhi maksiatnya. Meskipun itu kadang dengan akal pikiran kita tidak nyampe. Ya. Kita bingung kalau seandainya kita meninggalkan yang haram. Pernah ada orang cerita sama saya. Ada orang, "Ustaz, saya ingin meninggalkan yang haram. Insya Allah per 1 Juni saya tinggalkan yang haram. Per 1 Juni. Saya tinggalkan yang haram. Tapi masalahnya begini, Ustaz." Lihat. Masalahnya begini itu dia mulai memutar otaknya. Apa masalahnya? "Begini, Ustaz, saya punya cicilan mobil. Cicilan mobil itu ketika saya kerja di bank, istri dan saya bersatu untuk menyicil mobil tersebut. Kalau saya berhenti, maka otomatis cicilan hanya dari istri. Otomatis nanti berkurang. Otomatis tuh terus putar aja otak sana. Ente punya Allah. Punya Allah yang Allah berfirman, 'Innallaha warrazzaq dzul quwwatil matin.' Allah yang rezekinya tanpa batas, yang mempunyai kekuatan yang nyata, itu diabaikan itu. Ya akhi, kita harus paham bahwasanya mustahil Allah Subhanahu wa taala menghinakan, menyusahkan orang-orang yang ingin taat kepadanya. Lawang kadang-kadang yang maksiat saja diberikan kesenangan oleh Allah. Bagaimana orang yang ingin taat? Tapi Ustaz, tapi saya selalu diuji. Itulah ujiannya. Benar enggak imannya atau tidak? Saya pernah mungkin bercerita di sini, datang ke rumah di ruang tamu ini. Datang ke rumah, "Ustaz, saya datang dari Jawa, ingin nyari pekerjaan di sini." "Aduh, Pak, mohon maaf, di masjid tidak ada pekerjaan." Ya. Kemudian, "Tidak ada pekerjaan, Pak, mohon maaf." "Ustaz," kata beliau, "saya mantan begal. Waktu itu di rumah cuma ulun berdua lawan Sidin." Nah, ini lumayan ini juga. Waktu itu lagi rame-ramenya begal dibakar lagi. "Saya mantan begal. Kemudian saya berhenti demi sebuah yang halal." Ya. "Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji saya seperti ini? Bukankah saya sekarang ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka jawabannya mudah. Teruslah taat kepada Allah. Sampai datang keyakinan dan sampai kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil Allah Subhanahu wa taala menyengsarakan orang yang taat kepadanya. Itu kita harus yakin. Di sini pentingnya yakin. Lihat Nabi Musa alaihi salam, di belakangnya Firaun dengan sejuta bala tentara, di depannya lautan. Sampai pengikutnya mengatakan apa? "Ya Musa, innalam mudraqun." "Wahai Musa, kita akan didapati oleh Fir'aun. Habis kita." Tapi apa kata Nabi Musa AS? "Kalla, enggak. Ini yakin. Enggak sama sekali. Inna Rabbi, inna ma'ya Rabbi sayahdin. Bersamaku, Rabbku yang akan memberikan petunjuk." Begitu sebuah keyakinan. Dia pantang putus. Dia pantang lekang. Dia adalah keyakinan yang kuat, yang tidak pernah putus sampai akhir hayat. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Itu yang orang itu yang didebat oleh Namrud. Salah debat dia. Orang yang paling yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia debat. Kemudian faqala Ibrahim munadziran lah Rabbi alladhi yuhyi wa yumiit ay huwa al-munfaridu bil khalqi wat tadbir wal ihya wal imata fa dhakara min hadha al-jins adhharuha wa huwa al-ihya wal imata. Artinya, maka Ibrahim memberikan pandangan kepadanya, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Artinya, zat yang esa dalam menciptakan, mengatur, menghidupkan dan mematikan. Ibrahim alaihissalam menyebutkan dalam perkataannya itu hal yang paling jelas dalam masalah ini, yaitu menghidupkan dan mematikan. Pak, dalam masalah kekuasaan pemeliharaan tidak ada hal yang paling jelas kecuali menghidupkan, mematikan. Ya, menghidupkan, mematikan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada penjelasan menarik dari beberapa ulama tafsir. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan ini? Rabbku yang menghidupkan mematikan. Kemudian dijawab oleh Namrud, ana uhyi wa umit. Aku bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, ceritanya gimana? Bisa menghidupkan mematikan. Jadi ceritanya adalah ada dua orang, yang dua orang ini disebutkan di sini. Dua orang ini berhak untuk dibunuh, kata Imam Qatadah. Jadi kan Nabi Ibrahim mengatakan Allah yang menghidupkan mematikan. Kata Namrud, aku pun bisa menghidupkan mematikan. Caranya bagaimana? Dia mendatangkan dua orang yang berhak untuk dibunuh. Maka Namrud mengatakan bunuh yang ini. Kemudian Namrud mengatakan kepada yang ini, maafkan yang ini. Lihat, aku kan bisa menghidupkan mematikan. Itu maksud dia. Ya? Itu maksud dia. Makanya disebutkan di sini, aku bisa menghidupkan, mematikan. Dan itu tafsiran dari Imam Qatadah rahimahullahu taala. Dan para ikhwan sekali lagi, saya tekankan kepada diri saya pribadi, kapan kita resah, gelisah, maka agungkan Allah dalam diri kita. Enggak, Allah Maha Kuasa. Ya. Tidak, Allah Maha Kuasa. Terus agungkan seperti itu. Lihat Nabi Yunus di dalam perut ikan paus, di dalam kegelapan. Perut ikan, gelapnya perut ikan, gelapnya lautan dan gelapnya malam. Apa yang beliau dapati? Ikannya sudah tidak bisa di remote kanan, enggak bisa. Ya, enggak bisa ngomong sama ikan, belok kanan di sana ada daratan, enggak bisa. Apa yang beliau tanamkan dalam diri beliau? Hanya mengagungkan Allah. La ilaha illa ant. Subhanak inni kuntu minal zalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Lihat, ini pengagungan. Dan begitulah setiap kita ketika resah, gelisah dalam keadaan apapun, dalam masalah apapun, agungkan Allah. Lihat lagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, beliau bersabda, da'awatul makrub, doanya orang yang sedang resah, gelisah, apa? Mengucapkan apa? Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'an. Allah, Rabbku yang memelihara, mengaturku. Beliau ulangi itu 3 kali, aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Apa hubungan antara Rabb dengan kegelisahan? Karena ketika yakin, kita yakin bahwasanya yang mengatur alam semesta hanya Allah semata, maka kita jadi tenang. Ini para ikhwan. Ada seorang kepala dinas tatkala kajian mengatakan, "Ustaz, saya tahu riba itu haram, terlaknat, lebih bejat dibandingkan zinahi ibunya sendiri. Saya tahu itu. Tahu. Terlaknat, tahu. Tetapi bukankah kita hidup ini harus realistis, Ustaz? Kalau seandainya tidak dapat modal dari riba, dari mana?" Jawaban saya pada waktu itu cuma satu, "Pak, sebejat itukah Allah?" Enggak bisa jawab beliau. "Seburuk itukah Allah Subhanahu wa taala?" Orang yang ingin taat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesulitan? Enggak mungkin. Ini Bapak Ibu, yang maksiat saja masih dikasihi oleh Allah. Buktinya apa? Masih hidup. Masih dikasih udara untuk bernafas. Masih dikasih makan, minum, Bahkan semakin maksiat kadang-kadang semakin dapat promosi. Semakin maksiat kadang-kadang dapat bonus. Enggak sholat kok dapat bonus ya? Nah, itu paling parah tuh. Ya. Dan saya sebutkan satu pak, rahasia. Kenapa orang bisa nyanyat maksiat? Nyanyat, tahu artinya nyanyat? Kecanduan, ketagihan. Ya, salah satu sebabnya adalah karena di dunia tidak ada permintaan pertanggungjawaban. Ente mau ninggalin sholat, ninggalin puasa, enggak bayar zakat, sudah mampu, tidak mau berhaji, tidak mau berumrah, padahal sudah mampu, berzina, minum khamar, berjudi, ya membunuh, itu tidak ada yang nanya. Malaikat tidak akan ada yang nanya, Allah enggak akan ada nanya di dunia, enggak ada pertanyaan di dunia. Ini yang menyebabkan seseorang kadang-kadang kecanduan dengan maksiatnya. Karena enggak ada SP1, enggak ada. Surat peringatan 1, enggak ada. Misalkan ada pegawai terlambat, terlambat sekali pakai verbal, jangan terlambat ya. Dibicarai oleh pimpinan kantornya. Terlambat 2 kali, panggil lagi. Terlambat 3 kali, keluar SP1. Ya. Ini sudah mulai gemetar dia. Di dunia enggak ada. Ninggalin sholat, ya, setahunan penuh atau bahkan seumur hidupnya, atau tidak puasa, tidak ada pertanyaan. Bahkan kadang-kadang yang sholat, yang tidak sholat, dan yang tidak puasa, semakin kaya. Betul enggak? Ada kadang sebagian seperti itu. Karena tidak ada pertanyaan. Lihat perkataan perkataan Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah SAW, innal yawma amal wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Besok hari yang ada hanya beramal, tidak ada hisab. Enggak ada hisab. Hari ini yang ada hanya beramal, tidak ada hisab. Besok hari yang ada hisab, tidak ada amal. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian raja sombong itu menjawab dengan menantang, ana uhyi wa umit, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ai wa uniya bidzalik anni aqtulu man aradtu qatlahu wa astabqi man aradtu istibqa'ah. Nah, ini maksudnya. Yang dia maksudkan dengan itu adalah bahwa saya membunuh orang yang saya kehendaki dan saya biarkan hidup bagi orang yang saya kehendaki sebagaimana saya sebutkan. Dan itu tafsiran dari Qatadah Ibn Da'amah As-Sadusi, seorang ahli tafsir dengan generasi tabi'in. Jadi maksud si fulan ini, Ramrud ini mengatakan, saya juga menghidupkan mematikan, maksudnya perkara di tangan saya. Si fulan bisa saya bunuh, si fulan bisa saya maafkan, selamatkan. Itu maksudnya. Bukan berarti dia menghidupkan sebagaimana menghidupkannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Tidak ada yang melakukan itu kecuali siapa? Allah. Enggak ada yang melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Wa minal ma'lum anna hadza tamwih wa tazwir 'anil maqsud. Artinya telah dipahami bahwa hal ini adalah pembelokan dan pemalsuan dari hal yang dimaksudkan, ya. Wa anna al-maqsud anna Allah Ta'ala huwa alladhi tafarrada bi ijadil hayaa fil ma'dumat wa raddiha 'ala al-amwat wa annahu huwa alladhi yumitu al-'ibad wal hayawanat bi ajaliha bi asbabin rabathaha wa bi ghairi asbab. Lihat, ini perkara menarik. Padahal yang dimaksud adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menciptakan kehidupan dari hal-hal yang tidak ada dan kemudian mengembalikannya kepada kematian, dan bahwa dialah Allah yang mematikan hamba-hambanya, hewan-hewan dengan ajal-ajal mereka melalui sebab-sebab yang dikaitkan padanya maupun dengan tidak ada sebab. Bisa orang mati tanpa sebab? Bisa. Dengan kehendak siapa? Allah. Bisa orang mati dengan sebab atau tanpa sebab? Karena Allah jika innama amruhu idza arada syai'an an yaqul kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah jika beliau menginginkan sesuatu, beliau cukup mengatakan kun, maka fayakun, jadilah. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kajian kita sampai di sini dahulu. Pelajaran yang sangat menarik dari hal ini adalah bahwa salah satu hal yang membuat diri kita semakin tenang menghadapi ujian kehidupan adalah dengan apa tadi? Mengagungkan Allah. Nanti ekonomi saya bagaimana? Nanti anak saya kalau mati siapa yang jaga? Nanti istri saya kalau mati siapa yang mengawini pulang? Ada cerita menarik. Ustaz Muhammad Arifin, ustaz saya, Muhammad Arifin hafizahullah taala. Beliau pernah saya tanya, "Ustaz, bagaimana antum menasihati orang yang susah meninggalkan riba?" Ngeyel gitu, ninggalin riba. Kata beliau, "Kondisional, Din. Lihat orangnya. Kalau orangnya mudah dinasihati, nasihati dengan santun, sebutkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang bahaya riba, keburukan riba. Tapi kalau orangnya rada-rada ngeyel, ya, ngeyel itu bahasa Banjarnya apa? Hah? Macal. Ya, rada-rada macal, maka saya sering mengatakan seperti ini," kata beliau, "bahwa antum kerja riba, ngumpulin uang, ada rumah, ada mobil, ada motor, ada persiapan, semuanya sudah terkumpul. Pas semuanya sudah terkumpul, antum ingin menikmati, antum mati. Istri antum masih muda, dia nikah lagi dengan suami yang lain. Coba lihat, antum yang dapat dosanya, mereka yang menikmatinya. Ini kan sakit hati benar. Ya. Subhanallah Bapak Ibu, ada perkara menarik tentang kecemburuan. Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu itu manusia yang paling cemburu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu punya banyak istri. Nikah, cerai. Nikah, cerai. Saking cemburunya, istri-istri yang hasil ceraian beliau ini itu tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Jadi, meskipun dicerai, beliau tetap menafkahinya. Asalkan jangan dirasai oleh laki-laki lain. Ya, apalagi ini pelajaran bagi kita, untuk istri-istri kita senantiasa dijaga auratnya. Jangan sampai dinikmati oleh laki-laki yang tidak halal untuk menikmatinya. Ya, Mas Ovan, kalau sudah menikah. Demikian. Ada pertanyaan? Silakan. Nah. Tolong dihidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tidak diragukan lagi jika kisah-kisah itu banyak terdapat manfaatnya, salah satu metode pelajaran di dalam Al-Quran. Tetapi sekarang ini ada namanya kisah nyata, kisah karangan, dan mungkin juga ada Israiliyat saja. Yang ingin saya tanyakan bagaimana hukumnya kita memakai atau berpedoman dengan kisah-kisah Israiliyat atau karangan, walaupun di sana banyak hikmahnya katanya, banyak ada bisa pelajaran bisa diambil. Yang kedua Ustaz, kitab apa Ustaz yang mungkin yang berkaitan masalah kisah-kisah atau sirah-sirah atau masalah sejarah lah, yang paling bagus yang dikarang oleh Imam Ahlussunnah, yang paling sahih Ustaz, mungkin itu saja Ustaz. Dalam sejarah ya, dalam sejarah. Dalam sejarah, yang mungkin bisa nanti kita bisa membacanya atau bisa ngambil manfaat di dalam buku-buku tersebut. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka untuk kisah-kisah Israiliyat, saya ingin jelaskan dulu apa itu maksudnya Israiliyat. Israiliyat itu adalah kisah-kisah yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil yang disebutkan di dalam dua kitab tersebut. Dan kisah-kisah Israiliyat dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis atau sesuai dengan syariat Islam. Maka kisah ini kita benarkan dan kita boleh ceritakan. Yang kedua adalah kisah yang bertentangan dengan apa yang ada disebutkan dari Al-Quran dan Hadis. atau bahkan mendustakan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Ini yang kedua. Maka kisah ini wajib kita dustakan. Tidak boleh kita sebarkan, dan bahkan kalau kita ingin, tetapi kalau kita ingin menyebarkan, kita sebarkan, ini adalah sebuah kedustaan. Itu bagian kedua. Bagian yang ketiga, yaitu kisah-kisah yang tidak mendustakan Al-Quran dan tidak membenarkan Al-Quran. Artinya tidak ada dalam syariat kita. Dia di antara dua keadaan. Tidak didustakan oleh Al-Quran, ataupun tidak juga dibenarkan oleh Al-Quran. Tidak ada penyebutannya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini kadang kita boleh ceritakan. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hadditsu an bani Israil wa la haraj." Ceritakan tentang Bani Israel dan tidak ada dosa. Ini kalau ceritanya tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak juga dibenarkan oleh Al-Quran, tidak juga didustakan oleh Al-Quran. Jadi ada tiga macam. Itu cerita-cerita yang terjadi. Dan itu termasuk kepada pertanyaan yang kita tadi. Apa hukum berdakwah dengan cerita? Ya. Tapi, wallahu a'lam para ikhwah, berdakwah, para ulama menyebutkan tentang hadis, fi sahihil hadis ghunyatun an saqimihi. Di dalam cerita-cerita yang sahih, sudah mencukupi daripada menceritakan hal-hal yang kisah-kisah dongeng ataupun tidak ada riwayatnya. Seperti misalkan, mohon maaf, yang membaca kitab Ihya Ulumuddin, ada beberapa kisah yang tidak ada riwayatnya. Kita cari dalam kitab-kitab hadis, tidak ada. Dan itu sudah diteliti oleh bukan ulama-ulama di zaman sekarang, oleh ulama-ulama al-Iraqi, semacam Iraqi yang hidup di abad ke-7, abad ke-5, abad ke-6 Hijriah. Maka kita mencukupkan dengan hadis-hadis yang sahih, dengan cerita-cerita yang sahih, itu sudah mencukupi dibandingkan kita menyibukkan diri dengan cerita-cerita yang tidak ada asalnya ataupun tidak ada riwayatnya. Yang lebih parah di zaman sekarang, saya masih ingat perkataan Syekh Abdul Razak, hafizahullah. Di zaman sekarang ini, salah satu sisi negatif sosial media adalah semua bisa menulis dan semua bisa membaca apa yang tertulis. Ini sisi negatif dari sosial media. Penentang Allah menulis, yang menghina Nabi menulis, dan itu dibaca oleh semua orang. Ini sisi negatifnya. Bahkan kadang-kadang untuk cerita-cerita yang menyentuh hati, ini kadang-kadang ceritanya itu sebenarnya cerita-cerita kaum Nasrani. Cuma ya diganti namanya. Diganti namanya. Maka ini tidak benar cerita-cerita tersebut. Dan termasuk di dalamnya juga video-video yang menyentuh hati. Bahkan di dalam bulan Ramadan, bahkan di luar Ramadan, saya sering mengingatkan, kadang ada orang menyebarkan video begitu di sosial media, melalui handphone ini, di sosial media. Dia mengatakan, mohon maaf ada musiknya dan ada perempuannya, abaikan. Gimana yang abaikan? Terdengar. Ya, perempuannya terlihat, gimana? Ini gak boleh disebar. Gak boleh disebar. Karena berarti kita menyebarkan dosa, meskipun ceritanya menyentuh hati. Dan manusia itu kan hatinya itu lembut. Kalau disentuh hatinya dia akan langsung terenyuh. Ya. Tetapi yang melembutkan hati sesungguhnya adalah Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ditanya misalkan tentang kitab yang menyebutkan tentang kelembutan hati ataupun menata hati, kitab yang sangat utama yaitu Riyadhus Shalihin. Kitab sangat utama Riyadhus Shalihin. Yang di dalamnya mengajarkan tentang adab, akhlak, menata hati dan semisal. Kemudian kalau ditanya pertanyaan kedua tadi, apa buku yang sejarah yang menyebutkan tentang hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang sahih saja? Untuk di zaman sekarang banyak, Mas. Ya, banyak. Tetapi kalau kita berbicara tentang ilmu sejarah, maka di sana ada buku-buku pokok dalam ilmu sejarah. Seperti misalkan As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Kemudian misalkan Siyar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Muhammad Az-Zahabi. Kemudian yang lain lagi Sirah Ibnu Hisham sejarah Ibnu Hisham. Ada beberapa riwayat-riwayat yang lemah dari sejarah Ibnu Hisham, akan tetapi sedikit. Nah, itu tiga pokok buku pokok sejarah. Ya. Di zaman sekarang lebih luar biasa lagi. Ada buku sejarah yang sudah benar-benar meneliti hadis-hadisnya. Jadi dalam buku tersebut tidak disebutkan kecuali hadis sahih. Seperti misalkan buku yang berjudul As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Sejarah Nabi yang sahih. Banyak. Di malam Rabu, habis salat Isya, biasa kita membaca sejarah. Salah satu rujukan dalam buku yang saya baca dalam pelajaran itu, di antaranya yaitu buku Fiqhus Sirah, fikihnya sejarah. Jadi kita bukan hanya sekedar menceritakan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai beliau lahir sampai beliau meninggal nantinya, tetapi dari sejarah itu kita bisa ambil fikihnya, pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihatnya. Nah, itu beberapa buku yang bisa diambil. Wallahu a'lam. Untuk pemula, maka dia zakal akhir. Untuk pemula dia bisa membaca bukunya Al-Mubarak Furi, Syekh Safir Rahman Mubarak Furi, yaitu Ar-Rahiqul Makhtum, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ringkasan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu buku menang di dalam perlombaan menulis sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kerajaan Arab Saudi. Dan buku sangat terkenal sekali dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, ringkasan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Syekh Mubarak Furi namanya, dari India. Wallahu a'lam. Dikatakan bahwa jika seorang sulit beribadah maka Allah akan menghendaki kebaikan. Lalu bagaimana kaitannya dengan hadis bahwa jika seseorang hamba dikehendaki kebaikan maka akan dipahamkan dirinya tentang agama? Gini, maksud saya tadi adalah orang kalau seandainya dia sulit untuk beribadah kepada Allah maka dia harus berusaha. Maka sebesar usaha dia untuk ibadah, baik mengerjakan ketaatan atau meninggalkan maksiat, maka sebesar itu petunjuk kemudahan datang dari Allah. Nah, begitu maksud saya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan benar-benar berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Seperti misalkan, orang ingin bangun malam. Ya? Indah kan bangun malam jam 3 sampai jam 4 begitu. Indah. Tapi di luar Ramadan kok enggak bisa. Ya? Buktinya tak malam hari raya ya kak wak? Ya wak? Ngaku lah. Ngaku. Malam hari raya kali. Kenapa? Karena habut bola sitrum. Ya? Ngali malam hari raya. Itu bukti nyata. Nah, pada ikhwah. Orang ketika dia sudah berusaha, usaha dia itu ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Ajruka ala qadri nasabik." Pahalamu sesuai dengan kadar usahamu. Artinya, sesuai usaha kita, maka petunjuk kemudahan, sebesar itu petunjuk kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada apa ibadah-ibadah yang kita dulu kalau kita merenung, Allah indah sekali itu ibadah. Kok sekarang gak ada lagi ya? Ada. Ada orang kadang-kadang ketika baru mengenal dakwah sunnah ini, lezat sholat, lezat berdoa. Sekarang kok sudah mulai sering ikut pengajian, sudah seperti Syekhul Islam. Sudah gak lezat lagi doanya. Sholat asal ya. Kemudian sholat jamaah masbuk paling terakhir. Itu apabila datangnya masbuk paling terakhir. Apabila man datangnya masbuk paling terakhir. Orang masbuk, masbuk pulang nambah. Pengalaman pribadi lo. Ya. Ini para ikhwah. Susah. Enggak tenang hatinya, tidak khusyuk. Nah itu perlu usaha. Oh saya usaha. Harus usaha. Ya, usaha, usaha, usaha sampai dia benar-benar bisa kembali melakukan ketaatan tersebut. Atau kebaliknya, meninggalkan maksiat. Perlu usaha. Usaha, usaha, usaha sampai dia benar-benar terbiasa untuk meninggalkan maksiat tersebut. Itu yang saya maksudkan. Nah, ada pun di sini yang ditanyakan, bukankah seseorang akan dinyatakan baik ketika dia dipahamkan tentang agama. Itu syarat untuk bisa beramal baik, yaitu dengan ilmu agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, Allah akan pahamkan agama kepadanya. Apakah disyaratkan ketika sholat wajib dengan sholat sunnah tempatnya harus berpindah atau jeda dengan bicara? Yang paling tepat adalah ada jedanya saja. Ataupun adapun harus pindah, maka bukan syarat dan bukan wajib. Ya, bukan syarat dan bukan wajib. Adapun jeda ada, dan minimal jeda zikir, istighfar, tasbih, takbir, tahmid. Ya, itu jeda minimal. Ya. Kalaupun ingin ngobrol sebentar dengan sampingnya sebagai bentuk jeda, tidak mengapa. Tapi minimal jeda, membedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah, ada jedanya, yaitu dengan zikir. Adapun harus berpindah, maka tidak harus. Tetapi boleh. Dan sebagian ulama menganjurkan. Kenapa? Karena Allah berfirman, يَوْمَ إِذِنْ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Pada hari itu, bumi akan menceritakan tentang kejadian yang terjadi di atasnya. Apa maksudnya? Ketika seseorang sholat di sini, wajib. Sholat sunnahnya di sampingnya. Maka nanti yang di sampingnya ini pun akan bercerita. Oh, di tempat ini dia pernah sholat. Di tempat ini dia pernah sholat wajib. Tempat ini pernah sholat sunnah. Menjadi saksi. Itu sebagian ulama menganjurkan untuk berpindah tempat. Akan tetapi tidak wajib dan tidak syarat. Artinya kalau seandainya habis sholat wajib, dia berzikir kemudian sholat di tempat yang sama, boleh, tidak salah. Ya, bahkan kadang-kadang ada yang kada paham, susah. Ya, misalkan ini sholat, si fulan sholat di sini, kemudian ini belum paham, sini apa? Ini para ikhwan dirahmati. Jadi berkelahi dulu sebelum sholat sunnah. Ustaz, kan jika berdoa harus memuji Allah, lalu bagaimana jika memujinya dengan bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab seperti Ar-Rahman, Al-Ajiz? Maka kalau di dalam doa, di luar sholat, tidak mengapa. Bahkan silahkan dia memuji dengan bahasa Indonesia, engkau yang maha pencipta, yang maha pengatur, yang maha memberi rezeki. Bahkan pakai bahasa pahuluan boleh. Ya, betul. Asalkan di luar sholat. Kalau di dalam sholat, satu kata bahasa pahuluan, batal sholatnya. Ya. Misalkan dalam sholat, lagi sholat kunut, witir misalkan. Ulun berdosa. Nah, itu batal sholatnya. Ya, itu batal. Jadi alul di luar sholat tidak mengapa. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Kita cukupkan kemudian sekarang hari yang ke-23 Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya kemarin mendapatkan beberapa tulisan yang terbaca bahwa di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali yang mereka kuatkan untuk Lailatul Qadar adalah malam yang ke-23, malam tadi malam. Dan di dalam mazhab-mazhab yang lain malam yang ke-27. Maka belum ada ketetapan yang begitu tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita setiap malamnya berusaha untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma beberapa malam, Pak. Luangkan waktu beberapa malam saja. Ya. Dan saya sering mengingatkan bahwa semua orang mempunyai kapasitas dan kapabilitas macam-macam, tidak sama. Ada yang kuat baca Quran, ada yang kuat dengan hartanya, ada yang kuat dengan kekuatan badannya, ada yang kuat dengan macam-macam. Maka gunakan itu untuk ibadah, terutama di malam-malam terakhir ini. Wallahi, Pak, di awal Ramadan saya sudah mengingatkan, ketika masuk bulan Ramadan ini senang masuk Ramadan ini, senang. Bulan ampunan, bulan bisa berdoa semaksimal mungkin, bulan bisa mendapatkan kemerdekaan dari api neraka setiap malamnya. Tetapi juga cemas. Cemasnya apa? Ya, cemas tentang yang seperti ini. Mau berakhir tapi diampuni enggak kita? Bacaan Quran kita, doa kita, puasa kita, tangisan kita, diterima enggak, itu yang jadi pemikiran kita. Makanya kan kadang-kadang di dalam doa imam kunut, Allahumma la taj'alna khaibin, ya Allah jangan jadikan kami hampa, tidak ada nilai di sisimu, ngangkat tangan capek-capek tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuat hati seseorang pada saat-saat seperti ini antara harap dan cemas, karena hanya Allah yang berkuasa atas itu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak-banyak berdoa minta diterima amal. Jangan sampai kita masuk ke dalam hadis riwayat Tirmidzi, raghima anfu rajul adraka ramadhan thumma salaka qabla an yughfar lah. Sungguh rugi seseorang masuk ke dalam bulan Ramadhan, kemudian bulan Ramadhan berlalu darinya sebelum dia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktu. Dan Rasulullah SAW bersabda, iltamisuha fis sab'il bawaqi, cari di 7 hari terakhir. Cari. Ada sebagian ulama mengatakan itu di malam ke-23. Ada sebagian ulama mengatakan itu malam ke-27. Maka cari. Dicari dengan cara kita beribadah kepada Allah. Dan itu cuma beberapa malam saja. Tidak setiap malam. Mudah-mudahan ini bekal terindah kita sebelum kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.